Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita bersyukur pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dalam pelajaran kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah. Pada kesempatan yang sebelumnya telah kita bacakan faedah yang ke-7 dan ke-8 dari mukaddimah kitab Tauhid, ya. Faedah yang ke-7 bahwasanya sebuah perkara yang sangat besar, yang sangat penting, bahwasanya ibadah kepada Allah tidak akan terwujud kecuali dengan mengingkari tauhid, ya, sebagaimana dalam ayat wajtanibu tauhid dan sembahlah tauhid. Barang siapa yang beribadah kepada Allah tetapi tidak mengingkari tauhid, yaitu sesembahan selain Allah, maka dia bukanlah seorang yang bertauhid, bukan seorang muslim jika orang itu beribadah kepada Allah tapi tidak mengingkari tauhid. Oleh sebab itu penulis menjadikan perkara ini adalah perkara yang sangat penting dan sangat urgen, karena banyak di antara umat Islam yang tidak mengetahui hal ini. Wajibnya, ya, mengingkari tauhid, wajibnya mengingkari kekafiran, ya. Dan hal ini, kebodohan ini tentang masalah, ya, ini, ya, wajibnya mengingkari tauhid ini tersebar baik di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, demikian juga di masa kita sekarang ini, sehingga tidak jarang kita jumpai sebagian umat Islam begitu mudah mengucapkan selamat hari raya kepada orang-orang kafir dan semacamnya. Ini adalah suatu hal yang bertentangan dengan perintah ini, yaitu untuk menjauhi tauhid. Sehingga menjauhi tauhid adalah syarat sah keimanan, ya, syarat sah dalam hal keislaman seorang. Meskipun demikian, satu hal yang diingatkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak boleh, ya, menyebut memberikan predikat, ya, musyrik atau kafir atau terlaknat kepada orang yang melakukan salah satu di antara perbuatan tersebut, ya, artinya mereka yang mungkin tidak mengingkari tauhid, ya, atau mereka adalah misalnya ada orang yang memakan harta riba, tidak boleh kita katakan dia itu orang yang terlaknat, karena bisa jadi ada penghalang yang membuat laknat itu tidak terkena padanya. Misalnya mungkin dia tidak tahu bahwasanya itu adalah riba, atau dia juga bisa jadi dia tidak tahu bahwasanya riba itu tidak boleh, haram, terlaknat, ya. Atau mungkin ada syubhat, ada kerancuan pemahaman dan semacamnya. Demikian juga istilah musyrik, ya. Predikat musyrik tidak boleh kita dengan mudah, ya, dengan asal, ya, kita sematkan, kita berikan kepada orang yang melakukan suatu bentuk kesyirikan. Karena terkadang, ya, hujjah itu belum tegak kepadanya, dia belum mengerti dalilnya, karena mungkin ada keteledoran atau kurang perhatian para ulama, ya, sehingga orang-orang awam ini tidak mengerti, ya, tentang bahwasanya itu adalah bentuk kesyirikan. Demikian juga kita katakan kalau misalnya ada orang, ya, berpuasa Ramadan karena iman dan mengharap pahala, tentu Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ini secara umum, ini kaidah umum, ya. Akan tapi tidak boleh kita memberikan status kepada seseorang tertentu, ya, bahwasanya oh, dia telah diampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena dia telah berpuasa. Ya, ini adalah menentukan hukum ini kepada seseorang ini tidak bisa serta-merta seperti itu. Kenapa? Karena hukum yang berkaitan dengan suatu sifat atau sebab atau syarat tidak akan bisa terwujud pada seseorang, ya, kecuali dengan beberapa perkara. Yang pertama adalah dengan terpenuhinya syarat, ya, terpenuhi syarat-syaratnya. Kemudian yang kedua adalah ternafikan penghalang-penghalangnya. Ini dua syaratnya, terpenuhi syarat-syaratnya dan juga ternafikan penghalang-penghalangnya. Maka baru kita boleh tetapkan hukum itu kepada seseorang. Namun ini juga butuh ilmu ya, tidak bisa sembarangan ataupun setiap orang dengan mudah. Ya, dicontohkan oleh Syekh Utsaimin, jika kita melihat ada seseorang misalnya kencing atau buang air di tengah jalan, apakah kita katakan semoga Allah melaknatmu? Ya, jawabannya tentu tidak. Tidak boleh demikian. Kecuali jika kita maksudkan laknat itu adalah bahwasanya itu adalah perbuatan yang terlaknat sebagaimana yang dimaksud dalam hadis. Ya. Ya, karena bisa jadi orang-orang ya akan melaknat dirinya, ya orang tersebut yang kencing di tengah jalan, dan pasti membenci mereka. Karena laknat juga bisa bermakna ya membenci, ya tidak senang. Dan orang akan melihat bahwasanya orang yang kencing di tengah jalan atau berak di tengah jalan itu tidak punya tata krama dan mengganggu, ya menyakiti, mengganggu umat Islam ataupun manusia. Maka ini jika dimaksudkan semoga Allah melaknatmu dengan makna seperti ini, maka ini ya masih bisa diterima. Ya, tapi bukan kita mengatakan bahwasanya orang itu terlaknat, ya bahwasanya orang itu pasti terlaknat dan seterusnya. Ini adalah tidak bisa demikian. Jadi intinya kita tidak boleh bermudah-mudahan melaknat seseorang ya atau sekelompok orang karena perbuatan maksiat mereka. Dicontohkan juga oleh Syekh Utsaimin, seperti misalnya seorang berdoa ya kepada penghuni kubur. Kita tahu bahwasanya berdoa kepada penghuni kubur ini adalah kesyirikan. Tapi tidak boleh kita ya mengatakan kepada seseorang tertentu ketika dia berdoa kepada penghuni kubur, ini adalah orang musyrik ya. Kemudian kita pastikan ini adalah orang musyrik demikian sampai kita mengetahui apakah dia telah mengetahui hujjah ya. Atau ya, bisa saja kita katakan dia adalah musyrik tapi dengan catatan ya. Dengan catatan berdasarkan zahir keadaan yang tampak dari dirinya. Jadi intinya kita tidak boleh menghukumi sesuatu kecuali setelah tegaknya hujjah ya. Demikian juga terpenuhi syarat-syaratnya dan ternafikan apa penghalang-penghalangnya. Tidak boleh seorang bermudah-mudahan ya dalam mengeluarkan sesama umat Islam dari lingkaran Islam. Ya, misalnya kita katakan oh si fulan kafir, si fulan musyrik, padahal asalnya dia adalah muslim. Ya, karena tuduhan-tuduhan semacam ini jika salah pada tempatnya justru akan berbalik kepada yang menuduh. Ya. Demikian sedikit faedah yang kami ambilkan dari keterangan Syekh Utsaimin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih membahas faedah-faedah dari Muqaddimah Kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.